Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari yang pagi ini, hari Jumat. Seperti yang kita sepakati hari lalu, malam ini kita kumpul, tetapi untuk di Borobudur ini ada skop yang berbeda dengan Al-Hilal. Kalau di Al-Hilal itu kita terima mateng, kita terima untuk langsung jadinya bagaimana, tetapi untuk di Borobudur ini kita semua nanti belajar untuk self-assessment ya. Jadi bisa mengakses Al-Quran diri sendiri. Pertama memang kita belajar, ada bantuan, ada pembelajaran, ada tugas. Tetapi insya Allah ke depan nanti kita sudah bisa, atau mungkin adik-adik ini bisa menggantikan tugas saya dengan ilmu yang ada. Gak usah takut, saya sendiri gak ada background pendidikan agama, tetapi karena kecintaan terhadap Al-Quran, alhamdulillah Al-Quran mau membuka diri. Dan kenapa ini saya pajang agak lama tadi, ini sebagai spirit juga bantahan bahwa belajar Al-Quran itu tidak susah, jadi nggak usah takut. Alhamdulillah. Ini. Banyak adik kelasnya ini ya. Kakak kelas, adik kelas. Jadi nanti mungkin besok atau apa bisa saling kenal, tapi insya Allah udah saling kenal mungkin. Sekolah. Nah ini juga untuk bapak-bapak. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa dengan usia akan sulit untuk mempelajari Al-Quran seperti yang ditakutkan, karena Allah sendiri sudah menjamin bahwa Al-Quran ini dimudahkan. Tinggal apakah kita mau mengambil Al-Quran sebagai pelajaran atau tidak. Ini sebagai spirit. Nah, di sini nanti kita akan masuk bagaimana cara mempelajari Al-Quran dengan melalui buku-buku yang telah kita pegang. Jadi di situ ada alif, ada ba, ta, sampai ya. Sehingga dengan kita hafal kode-kode dari tiap huruf tersebut, sehingga memudahkan kita nanti mencerna setiap kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini ada urutan. Kalau kita sudah hafal huruf, kita akan mengerti kata. Kalau kita sudah hafal kata, maka kita akan mengerti ayat. Jadi ilmu yang terendah, yang dianggap oleh Allah itu di ayat. Padahal kita nanti hanya dengan belajar kata, itu kita sudah belajar masalah wavelength, amplitude, lambda panjang gelombang atau apa. Itu baru kita ke huruf. Tapi tetap mengenai prosedur pemahaman. Nah inilah yang harus kita ketahui. Janji Allah, bagaimana agar Al-Quran masuk? Ini Allah sendiri. Jadi Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran, sebelum disempurnakan apa-apa yang ada kepada kita. Kalau kita nanti ada sesuatu yang stuck atau macet, kita diimbau untuk balik lagi ke Allah. Ya Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini senjata yang kadang-kadang kita lupa. Ingat, di atas langsung pop atas nama Allah ya. Popnya surat atas nama Allah. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Jangan kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Sebelum disempurnakan. Kalau ada kemacetan, kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah agar ilmu kita ditambah. Dan sesungguhnya, ini telah diperintahkan kepada Bapak kita dulu, kepada Nabi Adam. Telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa. Kenapa kok lupa? Kami tidak dapati padanya kemauan yang kuat. Jadi, Al-Quran sangat mudah, itu janji Allah. Allah tinggal minta kepada kita kemauan yang kuat. Karena ini berasal dari Al-Quran, berarti ini sudah pasti sesuatu kepastian. Kita tidak bisa meragukan ini janji dari Allah sendiri. Ini harus kita camkan. Jadi jangan tergesa-gesa. Kelihatannya kita di sini diarahkan oleh Allah untuk kualitas, bukan kuantitas. Karena selama ini kita cenderung kepada kuantitas, sehingga kita melupakan kualitas. Jadi nanti kita ulangi setiap kita mau belajar, agar kita tidak tergesa-gesa. Dan ingat, ya Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini senjata pamungkas, tapi ingat, sebelum ini kita harus ada kemauan yang kuat. Jadi, kenapa ini saya berikan? Agar kita nanti mudah untuk masuk ke dalam ilmu intinya. Jadi ini adalah metode-metode yang harus kita hafalkan dari Al-Quran untuk bisa masuk ke dalam Al-Quran. Dan Al-Isra 17, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini telah kami diulang-ulang agar mereka selalu ingat. Jadi di sini juga ini sebenarnya adalah pembelajaran kita untuk jangan sampai segan mengerjakan tugas atau kasarnya PR. Tetapi bagi yang kemauannya tidak kuat, sudah dipasti dijanjikan oleh Al-Quran, tidak lain ini hanya untuk mereka lari. Jadi Al-Quran cuma ada dua kemungkinan. Kemauan kuat kepada Al-Quran, Al-Quran membuka diri. Atau kemauan tidak kuat, kita pasti lepas. Ini semua kita, ini ayat ya, jadi sebuah kepastian. Jadi diulang-ulang, jangan sampai kita jenuh. Itu agar kita ingat. Dan ini juga, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi di sini, begitu kita berniat mempelajari Al-Quran, even walaupun cuma 30 menit atau 1 jam, seluruh kesibukan yang lain harap ditinggalkan. Karena Al-Quran seperti penciptanya tidak mau diduakan. Dan ini sudah saya tes bolak-balik. Begitu kita terlena, ada menoleh ke sesuatu yang lain gak fokus, bisa dijamin dalam jangka waktu 5-10 menit, gone. Saya sendiri gak ngerti kenapa seperti itu. Tetapi itu yang terjadi kenyataannya, dan banyak pada waktu saya ngajar dan saya tes, trial test kepada beberapa person. Benar, begitu handphone atau menoleh sesuatu, ada yang ganggu sesuatu, ternyata apa yang telah dicerna begitu direview hilang. Dan memperhatikan di sini bukan hanya memperhatikan Al-Qur'annya, tapi kita diwajibkan juga memperhatikan baik tulisannya maupun bunyinya. Jadi kenapa saya bisa menemukan sistem pengkodean huruf ini, salah satunya juga ayat ini, akhirnya saya perhatikan kenapa huruf hijaiyah itu berbentuk seperti yang kita kenal selama ini. Ternyata hal itu juga semuanya merupakan sistem coding, sistem pengkodean. Jadi setelah kita memahami ini, kita akan tahu nanti, ini juga setelah kita memahami yang di muka tadi, baru kita nanti akan masuk kepada hikmah. Dan ini juga Allah akan menganugerahkan hikmah setelah kita bisa melampaui aturan-aturan di muka tadi. Jadi ini yang kita kejar. Begitu kita mendapatkan hikmah, berarti kita telah mendapatkan sesuatu yang banyak. Dan ini, maaf, jangan sakit hati, diulang lagi. Dan orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi memang Al-Quran dikhususkan untuk orang yang punya kemauan kuat, tidak gampang jenuh, dan mempergunakan akalnya. Dan siapa yang selama ini bisa bertindak semacam ini? Ternyata untuk saat ini pihak Barat dan Bani Israel. Mereka sangat tahan selama puluhan tahun, keep silent, mempelajari ilmu pengetahuan, dan tidak mau muncul kepada permukaan sebelum mereka bisa berguna untuk orang lain. Ingat, setelah mereka terusir dari Palestina, dalam sekian ratus tahun mereka diam dan mereka hanya berprinsip satu, seperti prinsipnya Rasulullah, tidak boleh ngomong kecuali yang baik, ngomong yang baik atau diam. Jadi selama ratusan tahun bangsa Israel tidak pernah berkuar-kuar, mereka semua berkonsentrasi untuk ilmu pengetahuan dengan memakai cara-cara yang ada di dalam Al-Quran. Dan setelah timbul kesempatan, yaitu pada Perang Dunia Kedua, di mana Jerman menyerang Blitzkrieg, ya, serangan kilat, Inggris mau membalas, ternyata apa yang terjadi? Inggris tidak punya bahan bakar. Seluruh sektor bahan bakar telah dihabisi oleh pihak Jerman. Disitulah baru orang Israel mengeluarkan kukunya, yaitu memperkenalkan metan, pengolahan dari bioetanol. Dan ini bisa diterima oleh Inggris, tetapi dengan catatan satu, agar tanah Palestina dikembalikan kepada mereka. Begitu pemerintah Inggris setuju, maka metanol diproduksi besar-besaran, dan pesawat terbang bisa beroperasi lagi. Kiriman pesawat dari Amerika tanpa ada kesulitan. Semua bergerak, balas ke Jerman. Dan ternyata dengan ilmu pengetahuan, persaingan ilmu pengetahuan antara Arya, bangsa Jerman, dan bangsa Yahudi, saling bergelut di situ. Ternyata umat Islam sama sekali tidak ambil bagian. Kita dalam tahun 45 akhirnya begitu ada kemenangan seperti yang dijanjikan, Palestina diberikan kepada Bani Israel, dan penemu metan pertama menjadi presiden Israel yang pertama. Inilah ilmu. Tetapi karena bangsa Inggris akhirnya agak gerah dengan perilaku Bani Israel, Israel juga tahu, akhirnya ilmu dan semuanya diboyong ke Amerika. Inilah enaknya orang kalau punya ilmu. Dan kenyataannya apa yang terjadi? Kita tanpa didukung oleh ilmu, pada tahun 67, Jazirah Arab bersatu untuk berperang melawan Israel. Dan apa yang terjadi? Dalam satu minggu dipukul balik. Dan terpaksa kita harus menyerah kepada Bani Israel dan membuat perjanjian baru di mana teritorialnya terpaksa harus ada yang diserahkan ke mereka. Inilah kenapa di dalam Al-Quran selalu ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu yang dibahas. Karena dengan ilmulah kita bisa mengerti Allah, dengan ilmu kita bisa takut kepada Allah, dan dengan ilmu kita bisa membawa agama ini kepada kemajuannya. Seperti tahun 800 sampai tahun 1200. Dan kenapa itu konsentrasi? Kita bisa lihat di sini kita nanti setelah huruf zo, terus fa, wawu, itu semua berhubungan dengan fisika. Terima kasih juga kepada Mas Danit. Di sini ada tantangan nanti. Bagaimana kita nanti langsung menemukan. Tapi juga ini sebagai anu ya, saling memberikan spirit. Jadi nanti adik-adik dan bapak-bapak, kita nanti belajar bagaimana tanpa berkias-kias huruf dikodekan langsung ketemu rumus. Tetapi di sini cenderung memang saya larikan semuanya ke fisika. Karena apa? Untuk menghemat biaya riset. Karena dengan saya larikan ke fisika, saya tidak perlu riset ulangan. Saya bisa memakai riset yang telah diadakan oleh pihak luar atau di internet atau apa. Saya bisa mengadu riset tersebut dan saya buat untuk pengembangan di Al-Quran. Dan ini review dari yang tadi, bahwa bagaimana cara mempelajari Al-Quran, kemauan yang kuat, niat, fokus, karena Allah, tidak tergesa-gesa, yang kita kejar adalah kesempurnaan, dan dengan begitu kita akan dapat knowledge, pengulangan, daya ingat. Sikap, dengarlah baik-baik, perhatikan dengan tenang, akan mendapatkan rahmat. Janji Allah dimudahkan, lalu kita bisa mengambil amaliyahnya agar kita bisa mendapatkan hikmah. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini masalah kualitas, bukan kuantitas. Dan ini hadis dari Rasulullah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi Rasulullah enggak menuntut. Satu ayat saja. Tapi ingat, satu ayat di sini berarti kita harus menguasai huruf, kita harus menguasai kata, baru kita bisa menguasai ayat. Huruf sudah mengandung wavelength, sudah mengandung amplitudo, di mana kalau huruf ketemu huruf, berarti kita membicarakan sesuatu yang lebih tinggi daripada amplitudo, wavelength itu sendiri, dan gelombang itu sendiri. Jadi kita nggak perlu apa terlalu bernafsu, asal kita bisa memahami dengan sempurna, insya Allah akan berjalan dengan sendirinya. Dan inilah kita masuk kepada inti yang kita pelajari. Dan ini juga di mana saya mendapatkan inspirasi. Jadi selama ini hadis ini kita baca dari sisi akidahnya, tetapi tidak kita pelajari dari sisi teknologinya. Jadi siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka akan mendapat syafaat hasanah. Jadi ingat di sini, satu huruf, satu hasanah. Dan tiap hasanah berlipat menjadi 10. Kita bayangkan seperti ini. Misalkan alif. Benar ini alif. Sekarang kita imajinasi apa yang ada di benak kita melihat sebuah garis lurus. Coba Mas Rani. Pertama. Pertama. Awal. Angka satu. Berdiri tegak. Mas Adit, apa yang dia dalam pikiran kalau hanya melihat sebuah garis lurus ini? Satu garis. Mataram. Satu. Monggo. Di sinilah, ternyata hanya dengan satu garis saja bisa pecah menjadi 10 lebih. Jadi dalam pemahaman makna, ini nanti saya hanya menyediakan platform makna dasarnya. Pengembangannya adalah balik kepada ilmu yang kita miliki. Jadi dari satu tanda bisa pecah menjadi 10. Jadi kalau di sini ada alif lam mim, alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Kalau satu huruf bisa pecah menjadi 10, jika kita menemukan sebuah kata di dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 huruf, maka ilmu yang ditinjau dari satu kata tersebut secara probabilitas adalah 1.056 segmen. Satu kata yang terdiri dari 4 huruf di dalam Al-Quran, jika satu huruf pecah menjadi 10 makna, maka kata tersebut bisa dicerna, dilihat dari 1.056 sisi. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi yang kita bisa dapat dari sekedar garis lurus, interface, poros, lajur, tonggak. Di sinilah kreativitas kita nanti akan diuji oleh Al-Quran. Dan ini juga sebagai penyemangat kita. Ingat, yang kita pelajari ini Al-Quran ya. Sesuatu hal yang serius. Memang kelihatannya kita nggak mendapatkan manfaat untuk jangka depan, jangka pendek. Tetapi ingat, setelah kita nanti hafal alif sampai ya, seluruh isi dunia ini bisa dibagi hanya dengan 30 bagian. Sehingga pada saya mengambil modul secara pribadi di Destiny University, seluruh hiperfisik itu saya bagi menjadi 30 modul. Oh, ini masuk alif, ini masuk ba, ini masuk ta. Sehingga dalam jangka waktu 1-2 semester, ternyata itu bisa dicerna. Begitu juga dengan kehidupan. Jadi, huruf ini memanage kita agar kita lebih simpel dalam memanajemen seluruh apa yang ada di alam ini. Jadi ada 30 sisi. Dan ingat, ini adalah sesuatu yang besar. Sehingga setiap huruf ya, dari Kalamallahu itu lebih besar daripada Bukit Qaf. Dan apabila malaikat berkumpul untuk mengangkat satu huruf saja, mereka tidak bakalan mampu. Dan apa yang kita pelajari malam ini sama dengan yang dipelajari oleh bapak kita yang pertama, wa alama adama asma'a kula. Jadi kita nanti belajar dari huruf sehingga mengerti nama-nama. Kenapa bulan itu dinamakan Qamar oleh Allah? Kenapa matahari dinamakan Syamsi? Itu nanti dari fisikanya, dari fusi, visi, nuklirnya kita bisa pelajari. Dan itulah yang dipelajari oleh bapak kita pertama, Nabi Adam. Sehingga dengan Nabi Adam alaihissalam mengetahui makna dari tiap kata, sehingga Allah bisa memamerkannya di depan malaikat. Malaikat sendiri disuruh menerangkan kenapa Allah menciptakan ini dengan nama ini, nggak bisa menerangkan, tetapi Nabi Adam bisa. Jadi asma-asma itu bisa dipelajari satu persatu nanti namanya. Dan ini yang tadi. Hmm. Oke, kita sekarang masuk. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk ke huruf hijaiyah? Bisa diterima? Tadi masih metodologinya, ya. Sekarang kita masuk ke huruf alif. Nah, ini seperti yang saya tadi, ini huruf alif. Secara umum disamakan dengan huruf A. Berdiri seperti tonggak, seperti pembatas, juga seperti angka 1. Jadi tidak salah kalau huruf alif ini terletak di awal sistem huruf hijaiyah. Dan ternyata sistem huruf yang bisa bertahan sampai saat ini adalah sistem huruf yang meniru sistem huruf hijaiyah. Hanya di depan. Terpaksa seperti Sanskerta, terus huruf Jawa terpaksa minggir karena tidak mengikuti kaidah-kaidah yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, ini makna, jadi inilah sangat mudah sekali. Makna yang paling mendekati dari huruf alif adalah garis tegak. Ini makna dasar dari huruf alif. Sampai seberapa jauh huruf ini bisa dicerna tergantung dari kemampuan penginderaan kita yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah saya buatkan peta konsepnya. Ternyata satu, agar tidak terlalu dalam dan membingungkan, sementara saya bagi dalam tiga skop, yaitu angka 1 itu bisa juga ke 1, awal garis vertikal, alif juga bisa sebagai vokal tanda harokat atau makna bunyi. Di sini garis vertikal bisa nanti seperti poros, aksis, dan ingat pada waktu kita nanti membuka kata ak, alif, rok, dot, itu bisa diartikan alif sebagai poros, sehingga kita nanti tahu kenapa Allah menamakan tempat yang bisa kita huni sebagai ark. Alif itu poros, roh itu putaran, bisa dicek di buku, dot menyimpang. Jadi yang namanya ark adalah di mana poros putarannya menyimpang. Satu-satunya planet di sistem galaksi yang porosnya 23,5 derajat ternyata hanya ark, hanya bumi. Dan di situ nanti kita belajar astronomi juga. Dan dot juga bisa sesuatu yang menyimpang, menyimpang sesuatu yang nanti bisa dipelajari. Jadi kita nanti akhirnya tahu esensi hakikat dari ark itu sendiri, sehingga kita bisa mendalami apa yang ada di dalam dunia ini. Satu, kita pecah lagi. Jadi ini kita pecah. Satu bisa bermakna angka 1, bisa bermakna esa, tunggal, sendiri. Sehingga kita paham akhirnya kenapa ahad, ada alifnya. Awal, juga ada alifnya. Di situ ada wawu. Wawu bisa dicek di buku. Panjang gelombang, periodik, konstanta panjang. Juga merupakan periodik konstanta waktu. Sehingga lam ditujukan. Jadi awal adalah pertama waktu ditujukan. Ditujukan kepada awal waktu. Itulah makna dari kata awal. Juga kulullahu ahad, ahad berarti satu, mengarah ke tunjuk. Angka satu lagi. Dan kalau di nahwu sorof, alif ini biasanya merupakan fi'il amr ya, kata perintah. Tadi tapi tidak sebanyak itu. Alif ini mulai agak banyak ke satu, nomor satu. Bisa paham? Apa terlalu cepat? Ya ya. Jadi al-posisi alif itu pertama. Nah, ini ada sedikit kontroversi di sini, kita harus memahami. Pertama berarti bisa juga paling atas. Pertama juga bisa berarti paling dasar. Di sini ada anomali ya. Jadi kita nggak boleh tertampang hanya dengan satu pengertian. Pertama itu bisa paling atas, bisa paling dasar. Kelas 1 berarti kelas dasar. Juara 1 berarti juara atas. Pondasi bawah. Dasar. Ya. Al-waktu berarti awal, mula, terdahulu. Alif juga berarti paling atau mos. Bisa kita tes, misalkan Hasan itu baik. Tetapi begitu diberi alif di depannya, jadilah Iksan. Berarti alif baik. Kalau kita mengikuti nahwu sorof, di sini itu bukan fi'il amr. Jadi kita bisa mempelajari, memperdalam nahwu sorof juga dengan melalui pengertian huruf ini. Kabir, besar. Begitu ditambah alif, akbar. Berarti? Paling besar. Soleh? Baik. Kalau ditambah alif, jadi islah. Yang mendamaikan. Jadi orang yang membuat damai itu adalah orang yang paling soleh. Jadi kalau melihat orang itu soleh atau tidak, lihat aja. Dia senang cari perkara atau buat perkara atau enggak. Orang yang soleh, orang yang tidak bakalan membuat perkara, justru dia mendamaikan setiap suasana. Islah itu artinya damai. Jadi di sini kita bisa tes dengan mudah sesuatu kata. Lah ini juga yang belum dipelajari ada di nahwu sorof. Khair. Khair itu bagus. Kalau ditambah alif, jadi akhir. Ternyata makna dari akhir adalah yang paling bagus. Sesuatu yang akhir itu yang paling bagus. Nabi terakhir, bagus. Umat yang terakhir, umatnya Rasulullah, harusnya yang terbagus. Paling bagus lagi nanti akhirat. Di situ yang terbagus nanti yang dapat. Yang selamat, penentuan paling bagus atau enggak, itu nanti di akhirat. Dan kelompok kata jim ha-ho, itu nanti kita bisa juga, bisa kita tinjau dari lensa, refraksi, kita bisa tinjau dari panah atau sudut datang, sudut pantul mengenai cahaya, atau juga mengenai kecepatan. Jadi di sini, kita bayangin ternyata dengan hanya satu simbol, sudah banyak arti. Lalu coba kita masuk ke garis vertikal. Apa yang kita dapat? Garis tegak berarti juga bisa interface. Inilah interface. Secara teknologi, apapun itu dimulai dari alif. Kita buat membuka gadget kita, kita pasti ketemu alif. Siapa yang paling bagus alifnya, dia yang laku di pasaran. Makanya setiap software ataupun setiap operation system, mereka merancang bagaimana interface ini bisa sangat sangat disukai oleh customer. Dan kita juga tergantung alis kita, apakah kita bagus cara penampilan interface kita, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara kita menanggapi orang lain. Alis juga berarti poros, sumbu. Jadi bapak, kalau ada sesuatu yang berputar, titik di tengahnya ini, nah, kayak gasing ya. Nah, pas garisnya itulah yang namanya sumbu, poros. Itu bentuknya persis kayak huruf alif. As, sumbu as. Tiang, kolom, lajur, berdiri tegak, lurus, tanda seru. Ternyata juga seperti huruf alif. Jadi nggak salah kalau ulama dahulu kenapa alif ini menjadi fi'il amr, karena alif sendiri seperti tanda seru ya. Jadi yang dimaksud fi'il amr kataba, tulisan, akta, tulislah. Kata perintah. Mim seperti dorong makan, dorong zaman, kata depan. Maktab, tempat menulis. Atau bisa juga perpustakaan atau bangku. Karena secara artiah, perpustakaan itu banyak bangku. Maka disebut maktab. Atau juga tempat pengajaran semacam ini bisa disebut maktab. Karena banyak bangku. Tempat menulis. Ini yang saya maksud dengan fi'il amar. Dan alif juga bisa nanti sebagai tanda harokat. Itu ini nanti kita pelajari. Jadi ingat, di Al-Quran tidak boleh ada harokat yang hilang. Begitu harokat itu nanti hilang, rumus yang keluar akan salah. Dan yang biasa kita pakai, saya sendiri berpatokan, adalah Al-Quran yang dari Mushaf Madinah. Itu telah saya bandingkan dengan Quran-Quran lainnya. Ternyata yang paling lengkap harokatnya itu yang dari Madinah. Yang Al-Quran lain kadang-kadang tahjidnya atau apa itu kurang, karena kita selama ini hanya belajar Al-Quran itu hanya berkonsentrasi kepada bunyi. Jadi harokatnya banyak yang hilang atau kurang, sehingga begitu nanti huruf-huruf itu dimasukkan, pengkodean rumus yang keluar akhirnya nanti kurang begitu sempurna, dan rumus kalau udah gak sempurna berarti salah dalam aplikasi nanti. Itu yang kita dapat dari alif. Saya ingin maju kepada Jim Ahok agar ini memancing kita untuk bisa dibuka di buku. Setelah kita tadi alif, itu memang sebagai awal. Jadi nanti begitu kita belajar beberapa kata, beberapa huruf, begitu kita menguasai 2-3 huruf, kita nanti langsung belajar untuk mengartikan kata yang kita sudah pelajari huruf-hurufnya. Kalau di buku memang tidak ada. Jadi kalau di buku kita pelajari jim sendiri, ha sendiri, ho sendiri, tetapi kita tidak punya perbandingan apa sih kesamaan dan perbedaan dari kelompok huruf jin, ha dengan ho. Ini coba saya kilas, saya kupas kilas. Nah. dalam manuskrip. Jadi sebelum kita mengkodekan, kita belajar kenal dulu setiap bentuk huruf hijaiyah. Maaf, kita belajar dulu ini, bentar. Nah ini. Ya Banun Tasa, coba dipelajari hurufnya yang bentuknya sama seperti apa? Tambungan ya, tepungan ya. Itu ada 5 huruf. Ya Banun Tasa. Kenapa ada huruf ya Banun Tasa? Kita nanti mempelajari konsistensi dari titik-titik ini. Karena setelah kita mengetahui kelompok, nanti yang membedakan adalah titik-titik. Seperti kelompok jin, ha, ho. Itu nanti yang membedakan maknanya penempatan titik. Dan ternyata, luar biasanya, huruf hijaiyah ini, penempatan titiknya konsisten dengan maknanya. Inilah. Pak, titik di bawah. Jadi di dalam. Di dalam kita nanti bisa berdalam. Dalam, di dalam, tersembunyi. Tidak kelihatan dari luar. Kalau titik sudah pindah ke atas, berarti nun. Nun nanti bisa dipahami, nun. Walkolami, wama, yas, turun. Berarti nun itu walkolam, apa yang ditulis Allah. Data, jadi apa-apa yang diciptakan Allah ini, wama, yas, turun. Dan apa yang mereka tulis. Mereka di sini adalah manusia. Karena Al-Quran adalah dalinasi. Apa yang mereka tulis di sini, dan anehnya, bukan yaktubun. Karena tulisan itu harusnya kataba. Jadi kalau menurut kaidah bahasa Arab, harusnya wama yaktubun. Tetapi di sini adalah wama yasturun. Atau huruf tok. Berarti tulisan yang mereka tulis di sini adalah bukan asal tulisan, tetapi tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah atau aturan-aturan ilmiah. Tidak sembarang tulisan. Ini harus dipahami. Jadi nun, begitu sesuatu itu nggak nampak, jadi disinilah ada kata goib. Kok sesuatu yang nampak luar biasa, yang segala sesuatunya masih bab. Masih tersembunyi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi kita belum tahu ilmunya, itu namanya goib. Pada zamannya Rasulullah, kecepatan tinggi itu goib. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 5 menit, 10 menit, itu goib. Tetapi sekarang, sudah bukan goib lagi setelah kita tahu ilmu, kecepatan 2 Mbps. Kecepatan 2 kali kecepatan suara. Memang bisa dicapai antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa enggak lebih daripada 5-10 menit. Bukan goib lagi. Menjadi goin. Sudah ada ketentuannya. Itulah huruf goin itu sendiri. Goib. Rok. Berbagai hal pelaksanaan. Ya, segala sesuatu. Bak masih tersembunyi. Tadinya ada, tahu-tahu enggak ada. Itulah ro'id. Jadi, dalika kitabula ro'ibafi, hudal lil mutakin. Jadi, di Al-Quran ini enggak ada yang ro'id, hanya untuk level mutakin. Dan di sini nanti, begitu kita selesai huruf ya, diharapkan kita sudah bisa masuk ke level mutakin. Tetapi kalau kita sudah masuk ke level mutakin, apakah kita benar-benar bertakwa atau tidak, itu sudah urusan pribadi masing-masing. Di sini kita pelajari ilmu, berarti ilmu itu ada parameter, sesuatu yang bisa diukur. Kalau sudah memasuki ke batiniah, itu sudah nggak bisa diukur, jadi sudah urusan masing-masing. Ingat, qalbu. Hof, di situ reflection, pencerminan. Lam, ditujukan bak terdalam. Jadi yang namanya qalbu itu adalah gambaran yang paling dalam. di situ ada gambarnya Allah atau gambar lainnya. Gambar cewek kita atau gambar guru kita yang killing. Atau gambar sesuatu yang kita sukai, di situlah yang namanya holku. Jadi semuanya memakai tak. Nah inilah, begitu kita nanti mengetahui dan bagaimana cara menggunakan huruf-huruf ini, sehingga kalau kita menemukan sebuah kata, kita akan enak nanti. Nun, sudah mulai nampak informasi ilmu. Sudah bisa dideteksi. Walaupun belum li'in. Ada yang bisa pegang ilmu enggak? Matematika bisa dipegang enggak? Aplikasinya yang bisa. Ilmunya. Tapi ada kan? Inilah nun. Nun itu informasi, data informasi. Data itu apa yang ditulis Allah. Informasi itu apa yang ditulis manusia berdasarkan data. Itulah nun. Tak. Sudah seperti sangat jelas lagi. Kalau ini nun informasi, ini sudah berupa bentuk elemen. Tak. Diri sesuatu. Dan di sini, sah. Lebih jelas lagi. Samar dia. Hasil. Jadi kata samarot itu ada sahnya. Itu yang dimaksud hasil. Dan di sini ada sesuatu yang paling dalam, titik dua di bawah, adalah ya. Apa makna adalah pergerakan atau hidup. Ternyata hidup itu kelihatan sangat mudah, tetapi ilmunya tidak bakalan kita temukan bagaimana untuk menghidupkan sesuatu. Tubuh kita itu terdiri dari gabungan sel-sel. Sel terdiri dari protein. Tapi kenapa setelah sel-sel ini berkumpul, kok kita menjadi satu sesuatu yang lain? Hidup, inilah ya. Jadi ya itu wave, gelombang. Gelombang itu sesuatu yang bergerak. Pergerakan adalah kehidupan. Sesuatu yang nyata, kita anggap mudah. Sembarang itu terdiri dari gelombang. Jadi kalau kita ingin dapat segala sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Menguasai ilmu gelombang. Dan saya bisa katakan di Indonesia mungkin hanya 1-2 orang yang bisa menemukan atau menerangkan teori wave function. Penggunaan teori gelombang di dalam relativitas. Kita nanti kalau nggak terlalu berat bisa lari ke wave function. Kalau kita sudah menguasai ini, kita bisa menguasai segala sesuatunya. Siapa yang menguasai ilmu gelombang sekarang? Terpaksa dia sekarang. Mereka pelajari benar-benar bagaimana gelombang dari sesuatu. Disitulah akhirnya mereka mendapatkan manfaat dari setiap materi yang ada di dunia. Dan ini, kalau kita sekarang Java, konsistensi dari setiap titik, lalu sekarang kita masuk konsistensinya kepada Jinhao. Nah inilah kelompok huruf yang bentuknya seperti ini. Ternyata bedanya hanya dari titik. Ini dari musaf manuskrip lama. Ternyata kelompok Jinhao itu dulu hanya seperti ini. Gak tahu sama Allah. Begitu saya melihat ini, bapak-bapak, yang diperlihatkan ke otak saya itu bentuknya kok seperti kapal. Seperti ini. Inspirasi yang saya dapat pertama kali seperti ini. Dari bentuk manuskrip-manuskrip lama. Dari sini, lalu saya kembangkan. Jadi dan ingat di dalam Al-Quran ada 25 ayat yang menyinggung masalah bahtera. Karena di sini sudah berhubungan dengan aliran, secara fisika berarti kita sudah ngomong masalah refraksi. Jadi refraksi itu bapak-bapak adalah sesuatu yang bisa menembus sesuatu. Kalau refleksi, sesuatu yang memantul. Tapi kalau refraksi, sesuatu yang menembus. Kalau benda padat, ada sinar, mantul. Ini refleksi, refleksi. Tetapi kalau ada sinar, tembus, inilah refraksi. Ini dikembangkan oleh Al-Haytham tahun sebelum tahun 1000, ilmuwan Muslim pertama yang akhirnya menemukan indeks refraksi untuk mempelajari lensa datar. Baru satu huruf. Ini bentuk kelompoknya. Nanti pada saat kita belajar bentuk huruf, jadi huruf Hijaiyah nanti kalau diprotoli bapak-bapak, cuma jadi 6 bentuk. 6 bentuk menjadi kelompok 14 bentuk. 14 bentuk dikumpliti lagi menjadi 30 bentuk. Bentuk kelompok huruf H, Jinhao adalah ini dan ini. Ini nanti kalau ketemu yang Hamzah menjadi Ain. Ditambahin titik, jadi Doin. Begitu seterusnya. Dan ini sesuatu yang jadi jangan salahkan saya kalau saya melihat ini, inspirasinya adalah sesuatu yang mengalir. Aliran, mengalir, refleksi, refraksi. Jadi ini kita berusaha memahami, berusaha kenal dengan huruf. Kalau kita sudah kenal, maka kita akan bisa memahami. Dari sini, kalau kita sudah paham refraksi, inilah makna kelompok huruf Jin Ha Ho. Jadi simbol dari refraksi adalah refraksi apa ya? Jadi kalau ada sinar, karena dia tidak memantul, maka dia diteruskan. Ini simbol dari Jin Ha Ho. Nah sekarang setelah kita mengenal bentuk atau makna dasar, barulah sekarang kita belajar titiknya. Kalau Jin titiknya di bawah seperti Ba. Ha tanpa titik. Ho titiknya di luar, di atas seperti Nun. Apakah ini konsisten? Inilah refraction. Jin. Titiknya di bawah garis, di dalam. Ke dalam berarti ya. Ha tanpa titik berarti netral. Ho di atas garis. Nampak keluar. Sudah bukan di dalam lagi. Aliran, aliran, aliran sama. Sekarang kita tes konsistensinya, apakah makna dari Jin. Karena dia adalah titiknya ke dalam, maka alirannya dari lurus harus dimasukkan ke dalam. Ini simbolnya lensa apa? Cembung ya. Dan karena H nggak ada titik, maka dia adalah netral. Dan nama Rasul kita adalah Muhammad, terdiri dari huruf A, maka Rasulullah sendiri berpesan satu, sebaik-baik urusan adalah tengah-tengah. Enggak jim, juga enggak kho. Dan ini juga kalau kita menggambar adalah simbol dari perspektif. Lawan dari ini berarti anti perspektif. Dan ingat Nabi Khidir mendapat huruf kok, berarti Nabi Khidir adalah anti perspektif. Kita biasanya seperti ini, melihat depan, mengecil, sehingga kita tidak tahu yang di depan. Tetapi kita sangat jelas apa yang telah terjadi. Rasulullah menuntun kita, ke depan maupun ke belakang kita harus tetap waspada. Tetapi bukan dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir, kemarin dia sudah lupa. Tetapi dia sangat paham banget apa yang terjadi di depan. Karena dia anti perspektif. Inilah ilmu Allah. Kalau kita menggambar pakai garis perspektif, di depan ujung lincip seperti kita menggambar sawah. Ingat. Inilah perspektif. Dan kita sendiri pun kalau melihat kehidupan, ke depan kita buta. Kita di sini, ke belakang, kemarin kita sangat jelas sekali. Ke depan kita nggak tahu, semakin ke depan, prediksi kita semakin kecil. Ini kita, perspektif. Emosian seperti Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir enggak. Dia kebalik. Semakin kemarin dia enggak ngerti apa-apa. Tetapi ke depan, dia paham banget. Begitu Nabi Musa merasa cerdas, merasa pandai, Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ternyata orang yang begitu merasa pandai, dapat ilmu yang berlawanan, angkat tangan, dikasih kesempatan 3 kali bertanya. Nah, kita sudah paham akhirnya bagaimana simbol huruf kok. Karena titiknya keluar, maka sinarnya harus keluar. Di sinilah kita belajar, ini adalah lensa cembung, ini lensa datar, dan ini lensa cekung. Jadi kalau kita mau belajar lensa, mengenai ilmu lensa, belum satu kata. Ilmu lensa itu masih satu huruf. Makanya pada waktu saya membuat teleskop, saya hanya bermodalkan satu kata, saja-saja. Ada di surat An-Naba. Ada nun. Jadi di sini kalau sesuatu mau nampak jelas, ingat saat tadi ya hasil huruf jim dengan huruf jim disejajarkan. Tetapi ada nun di sini, ada informasi, berarti ada aturannya. Paling mudah membuat rokok adalah kalau lensa cembung digabung dengan ini sudah jadi teropong sederhana. Jadi disinilah begitu kita memahami makna huruf, begitu melihat kata di dalam Al-Quran, pikiran kita akan bisa langsung mencernanya. Tetapi kalau kita belum hafal huruf, makanya kita nggak boleh tergesa-gesa. Kita hafal dulu. Setelah kita hafal, kita ambil kata di dalam Al-Qur'an yang mengandung huruf jim, kita artikan. Enak. Tapi kalau kita tergesa-gesa, pengen tahu, tetapi hurufnya sendiri belum kenal, di situ daya cerna kita akan lemah. Di sinilah yang saya tanamkan di muka tadi adalah kualitas. Begitu kita sudah mendapatkan kualitas di depan, kuantitas akan mudah kita dapatkan. Dan ini, jim, ha, ho. Jadi kita sudah paham, kita masuk sudah ke rumus lensa. Ini hanya sebagai prolog saja sebenarnya. Nah ini kita ambil aplikasi. Misalkan dari speed atau lensa ya. Nah, inilah refraksi. Sesuatu yang masuk dari di sini ada indeks refraksi. Nah ini kalau kita belajar lensa nanti, jadi bapak-bapak nanti mungkin minggu depan saya bawakan lensa, sehingga dengan kita melihat bagaimana lensa tekung, itu kita paham apa yang nanti bisa kita lihat di akhirat. Ternyata kalau sesuatu kita beri ke lensa tekung, sesuatu itu akan mengecil, nampak semua. Jadi di akhirat nanti percayalah, sesuatu itu nampak mengecil dan semuanya nampak luas. Jadi benar kata ayat, akhirnya nanti itu surga diperlebar, neraka dipersempit. Karena kita sudah di alam hok. Di alam. Nah, ini secara lensa. Dan ini ilmu lensa, refraction index, dan equation, jadi diagram dari sinar, dari abrasi, ini nanti kita belajar dotnya, bagaimana bergabungan dengan huruf-huruf yang lain. Sekarang kita coba masalah misalkan speed. Nah ini karena ada jim ho, maka di sini ada tiga jenis kecepatan. Jim itu kecepatan tinggi, ha itu sedang, ho lambat. Coba pernah lihat filmnya Star Trek atau filmnya Star Wars? Bagaimana kalau pesawatnya sudah masuk ke kecepatan cahaya? Ternyata di dalam berubah jadi satu titik. Dan kalau kita jalan mobil kecepatan tinggi, wah, fokus ke satu titik. Inilah jin. Jadi kecepatan tinggi, kecepatan sedang, kecepatan rendah. Jadi jangan kaget bapak-bapak nanti di akhirat. Kalau sekarang kita di dunia jin ini percepatan, kita diajarin Rasulullah untuk biasa-biasa saja. Tetapi nanti di akhirat adalah perlambatan. Semakin lama, semakin lambat. Enak yang di surga. Tambah lama. Yang di neraka tambah pening. Jadi ini. Dan kalau kecepatan biasa, misalkan 60 beat per minute, 60 ketukan per menit, semakin cepat. Jadi jangan salahkan kalau hidup ini nanti juga waktu berputarnya juga semakin cepat, karena inilah kita di posisi ini. Tetapi untuk mencegah posisi semakin cepat, ternyata dengan sholat itu waktu bisa agak melambat ya, balik ke normal lagi ya. Coba waktu agak panjang, sholat dulu atau enggak sholat. Kalau enggak sholat, tahu-tahu waktu itu rasanya cepat ya. Begitu kita diajarkan sholat, akhirnya waktu itu bisa stabil lagi. Tetapi jangan khawatir, nanti di akhirat sangat-sangat lambat sekali. Sangat-sangat, semakin lama semakin lambat. Semakin lama semakin manganya, artinya apa? Selama lamanya. Holidin, huldi, buah huldi itu buah ho. Hul, multi, abadi. Lama, ada koknya. Jadi nanti di akhirat kita ketemu dengan huruf ini, huruf-huruf kok ini. Sama. Karena semua nama-nama di akhirat. Jadi nama-nama lama. Cuma lama di surga itu jauh lebih enak daripada lama di neraka. Tapi itu pilihan. Itu nanti kita belajar, itu pilihan itu pada saat kita nanti mempelajari struktur karbon. Yaitu mengenai dari bahan yang sama, itu kita juga nanti pakai Al-Quran. Yang satu menjadi intan, yang satu menjadi arang. Jadi hidup ini pilihan, kita mau menjadi arang atau menjadi intan. Kalau kita mau pilih jadi arang, ya berarti kita pilih jadi bahan bakar. Nah di akhirnya nanti kita tinggal pilih, mau yang jadi diangeti atau yang ngangeti. Inilah, hidup itu pilihan. Tetapi ingat, karbon itu sangat banyak, arang sangat banyak. Intan cuma sedikit. Karena apa? Di akhirat nanti itu lama. Teknologi saat ini, satu sel manusia dengan teknologi sempurna, bisa untuk diambil energinya selama 50 tahun. Satu sel. Tetapi karena nanti surga itu diluaskan, jadi otomatis nanti surga butuh bahan bakar yang sangat banyak agar penghuni surga nggak kedinginan. Sehingga diciptakanlah bahan bakar yang paling sempurna, yaitu manusia. Dan jin. Dan batu. Kita kenal sekarang uranium itu sebagai trigger. Jin adalah pemanasan untuk recondition. Dan bahan bakar aslinya baru masuk. Manusia itu sendiri. Satu sel bisa 50 tahun. Berarti satu tubuh manusia ini. Berapa miliar sel. Dan itu dihancurkan satu persatu untuk diproses menjadi energi. Dan itu nanti kita bisa mengerti bagaimana pemrosesan energi itu pada saat kita nanti belajar kata syamsi. Shin. Coba dibuka untuk jadi huruf shin. Gak apa-apa, kita molor sedikit. Rentakan, pecah menjadi 3, 8, 8. Ketemu? Ini simbol sin. Ini simbol sin. Inilah hebatnya Al-Quran. Jangan dilihat karena kita terbiasa dari sisi kiri atau kanan. Al-Quran itu bisa dari dua sisi untuk cross-check. Kalau kita melihat dari sini, ini sisi. Dari sini ke sini, itu sisi. Atom besar berubah menjadi atom kecil kecil. Atau atom kecil bergabung menjadi atom besar. Dua-duanya mengeluarkan energi. Makanya syamsi itu terdiri dari huruf shin. Di sana ada pemrosesan energi yang sempurna. Energi. pemrosesan energi bolak-balik. Atom besar dipecah menjadi atom kecil, keluar tenaga energi nuklir. Dari atom kecil-kecil bergabung menjadi atom besar, keluar lagi energi nuklir. Makanya awet. Dan itu juga sebagai pelajaran, kita nanti kalau sampai masuk neraka juga nasibnya seperti itu. Pakai energi bolak-balik. Jangan khawatir, awet selama-lamanya. Nah, kenapa ini saya omongkan? Agar kita paham ya, bahwa akhirat itu bukan sesuatu untuk main-main. Ini pasti harus kita ke sana. Sehingga kita cerdas untuk mempersiapkan. Sekarang coba kita lihat dengan kata syirik. Syirik itu dari satu menjadi tiga. Tiga menjadi satu. Pernah dengar enggak? Satu, tiga, tiga jadi satu. Bingung enggak sebenarnya? Makanya syirik. Trinitas. Sin ya? Satu menjadi tiga. Tiga menjadi satu. Inilah syirik. Allah satu dipecah menjadi tiga. Jadi tiga menjadi satu. Ya. Atau syukur. Satu harus dibagi menjadi banyak. Jadi kalau orang punya sesuatu, dia bersyukur cuma ngomong alhamdulillah, gak masuk hitungan. Jadi kalau kita punya sesuatu, kalau mau bersyukur, syaratnya memang secara lisan, mengucapkan alhamdulillah, di dalam hati, mensyukurinya, secara amaliyah apa? Membagi. Inilah prinsip dari bersyukur. Jadi jangan diambil sendiri. Itu namanya gak bersyukur. Dan ekonomi di Islam adalah ekonomi syariah. Syin. Dimana di sini adalah ekonomi berbagi risiko dan berbagi keuntungan. Jadi kalau kita membuat sistem ekonomi IBF, mungkin buat ya, ini nanti harusnya syariah. Jadi jangan kekuatan modal di satu tangan. Kalau bangkrut, habis semua. Kalau memakai sistem syariah, memang keuntungan kita berkurang. Tetapi risikonya juga berkurang. Dan membuka peluang untuk orang lain mendapatkan hasil. Dan itulah ekonomi yang didukung dengan syariah ekonomi berbagi. Ini berarti kalau kita belajar hukum syariah, baru belajar satu huruf, bukan satu kata, apalagi satu ayat. Lah perintahnya Rasulullah, amalkanlah walaupun satu ayat. Jadi kita sudah tahu kedahsyatan, kalau kita bisa mengaplikasikan satu ayat saja, pangkat kita sudah ngalang-ngalai profesor. Karena dengan belajar huruf satu, kita sudah belajar masalah usuluddin, kita nanti sudah belajar masalah nuklir, dan kalau kita nanti buka surat Abu Lahab, itu bukan cerita masalah Abu Jahalnya, memang iya secara sejarah, tetapi itu di situ kita belajar masalah energi inti. Karena di situ ada bak. Abu Lahab itu adalah inti api. Panasnya api, namanya Abu Lahab. Dan juga ada rubah, kita nanti belajar dari inti, dari energi. Kita nanti belajar dari EV, electron volt. Dan kita nanti belajar lagi MEV, di Shamsi. Akhirnya ketemu masalah yang dihitung sama Einstein. E sama dengan Einstein kuadrat. Itu yang dihitung bukan sesuatu yang besar, bukan Newton lagi. Tetapi tiap atom dihitung electron voltnya. Satu atom itu tenaganya kecil, Pak. Tetapi kalau disuruh jamaah, ternyata bisa menghasilkan tenaga nuklir. Jadi kalau kita nanti menggerakkan massa, kita sudah nggak boleh belajar masalah fisika fisik. Kita sudah belajar masalah fisika kuantum. Jadi tiap orang ini digerakkan kekuatannya. Kalau kita suruh, umat Islam, kumpulin uang 1 miliar, semua lari. Ini fisika Newton. Tetapi kalau kita ngomong, hei umat Islam, kumpulin uang 1.000 rupiah tiap orang. 1 triliun. Ini kuantum. Nah, begitu juga masalah nilai yang kita pelajari. Kalau dulu orang mempelajari Al-Quran berdasarkan sejarah kata, kan? Tetapi kita sekarang masuk ke dalam kata itu sendiri apa? Hurufnya. Jadi kita sekarang belajar Al-Quran ini dengan sistem kuantum. Kalau dulu Newton mempelajari sesuatu dari fisiknya, dari luarnya. Fisika kuantum mempelajari atom yang menyusunnya. Jadi kalau kita ingin maju, sekarang kita sudah belajar untuk kuantum. Bagaimana nanti kita kenal gluon, muon, kuark. Itu yang harus kita kenal. Higgs boson. Tapi mudah itu nanti kita mudah setelah kita memahami huruf. Jadi nggak usah takut. Ingat janjinya Allah tadi. Al-Quran sudah dipermudah asal ada kemauan kuat. Dan ini sudah diajarkan ke bapak kita yang pertama. Tetapi Nabi Adam, bapak kita ternyata agak beleng. Sehingga lupa. Kenapa itu ditulis di Al-Quran? Agar menjadi pelajaran. Bukan untuk mengolok-olok. Karena kalau kita mengolok-olok Nabi Adam, itu bapak kita sendiri. Tetapi kalau untuk pelajaran, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nabi Adam gak sempat lulus. Ya? Nabi Adam gak sempat lulus. Oh, tapi di akhirnya sempat diajari kan? Wa alama adama asma'a kulahan. Dan kepada Nabi Adam diajarkan nama-nama keseluruhan. Kenapa Allah menamakan ini Syamsi? Kenapa Allah menamakan ini Anajem? Kenapa unta itu dinamakan Ibli? Kenapa ini dinamakan ini? Kenapa monyet itu dinamakan Kirto? Itu semua diterangkan. Dan Nabi Adam bisa menerangkan. Ini lo kok, ini lo rok, ini lo drop. Tapi lupa. Karena tidak ada kemauan yang kuat. Kena perkara lainnya. Yaitu ngincer pohon kuldi. Sudah di surga, sudah ditawarkan hidup selamanya, enggak kedinginan, enggak apa, ternyata masih bisa melek, dibujuki oleh setan. Maukah kamu saya ajari sesuatu yang lama, sesuatu yang kini, ternyata tertarik. Inilah. Ternyata Nabi Adam, walaupun sudah di dalam hukum itu sendiri, ternyata masih menginginkan buah kuldi. Dan inilah kita harus belajar. Jadi ini hari pertama kenapa saya keluarkan dan harus kita sabar bahwa ternyata dengan hanya belajar huruf saja kita sudah mempelajari teknologi tinggi. Jadi kalau nanti bapak-bapak, adik-adik sudah belajar kata, itu bukan sekedar teknologi tinggi lagi. Apalagi kita nanti sudah menginjak ke ayat. Disitulah kita bisa masuk ke level mutakin. Jadi kita buka Quran, la roiba, gak ada yang ragu. Gak ada yang roib. Tapi ingat, ada kemauan kuat. Jadi, begitu dulu untuk malam ini, maaf, agak molor. Untuk minggu depan, bisa gak kita mulai 7:30? Jadi, karena adik-adik juga bapak-bapak masih ada kesibukan lain, apalagi besok masih harus sekolah atau apa, idealnya kita selesai 9:00. Terus, sehingga kita masih punya waktu untuk belajar atau istirahat yang cukup. Dalam? Isanya mundur, ya. Atau bagaimana? Gak apa-apa, tetap. Enggak apa-apa. Tetap. Bagi yang sudah punya kelompok, monggo. Jangan-jangan itu, jangan. Apa tetap? Sementara sambil nunggu Isa nanti maju lagi, berarti minggu depan tetap 8:00. Sampai nanti Isanya maju, baru kita mulai 7:30. Oke, demokrasi ya. Sepakat. Ya. Jadi mulai minggu depan insya Allah, itu tadi saya sudah berikan form ke Brother Moti. Jadi kita nanti kalau mau belajar mengupas dua kata di dalam Al-Quran, sudah ada formnya, kita tinggal isi, sehingga itu nanti menjadi sebuah kebiasaan. Karena saya selama ini juga semacam itu, sehingga nanti adik-adik atau bapak-bapak, begitu nanti menemukan sebuah kata di Al-Quran, ambil form, bentuk hurufnya bagaimana, tulis, hafal, buka buku, artikan, insya Allah nggak jauh-jauh dari situ. Tetapi kita, buku itu memang ditulis agar kita mau membuka Al-Quran. Dan setiap apa yang kita pelajari harus bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau adik-adik atau bapak-bapak mau bertanya sesuatu, tolong tunjukkan itu suratnya di mana, surat apa, ayat berapa, sehingga kita nanti bisa ngambil kata. Sehingga harokatnya atau apanya nggak sampai tertinggal. Dan itu nanti dengan kita sering berlatih, insya Allah kita nanti secara nggak sadar tahu-tahu ilmu kita meningkat dengan sendirinya. Dan akhirnya kita nanti seluruh hidup ini nanti kita bagi alih sampai iya. Sehingga hidup ini nggak pening. Begitu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gak terasa ya, 1 jam setengah. Jangan, nanti.